Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau masih melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga kita bisa duduk bermajlis dalam rangka menuntut ilmu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Akan tetapi, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan itu memang kenyataan. Kenyataan kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui, tidak menyadari besarnya nikmat bisa melakukan ketaatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan mulia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu kitab Nubdah fil Aqidah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke penjelasan tentang rukun Islam tentang menunaikan zakat. Dan kita sudah jelaskan sebagian penjelasan berkaitan tentang zakat. Ya. Dan kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa min samaratihi. Dan di antara buahnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan, terutama yang berada di rukun Islam, itu tidak hanya sekedar melaksanakan sebuah ritual kemudian selesai. Tetapi di balik hal itu ada beberapa hikmah dan tujuan. Maka di sini beliau mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan wa min samaratihi, dan di antara buah melaksanakan zakat, menunaikan zakat, tathhirun nafs min al-khuluqir razil, yakni al-bukhl, al-bukhl, yaitu membersihkan jiwa kita dari akhlak yang rendah, yaitu akhlak sifat kikir, ya, sifat kikir. Wasaddu hajatil islami wal muslimin, dan menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Ini dua hal yang sangat penting dari buah menunaikan zakat. Jiwa kita dilatih untuk menjauhi sifat kikir. Dan yang kedua, jiwa kita dilatih untuk memiliki syuur. Syuur ini secara bahasa perasaan. Kalau bahasa ininya apa ya? Peduli. Ya. Peduli dengan sesama muslim. (Tuh) Tetapi kata syu'ur ini lebih dalam lagi maknanya, bukan hanya sekedar peduli. Tetapi dia memiliki perasaan yang sensitif terhadap saudaranya dari sisi seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Ketika tangannya teriris pisau, maka otomatis sudah tidak perlu ada pemberitahuan. Ya. Sudah langsung informasi itu dirasakan. Ya. Dirasakan oleh organ tubuh yang lainnya. Bahkan spontanitas lisannya berucap, mengucapkan apa? Rasa sakit. Kal jasadil wahid, ya, seperti satu jasad. Sehingga tidak membutuhkan pengumuman-pengumuman dari saudaranya ini. Dia merasakan sendiri ketika melihat kekurangan yang ada pada saudaranya. Dia langsung merasakan. Nah itu di situ dilatih. Dengan adanya zakat ini, dilatih. Dengan dilatih ini dia akan melihat orang-orang yang membutuhkan kepadanya, ya, bantuannya, atau yang semisalnya. Jadi selain dia dilatih untuk tidak kikir, ya, juga dia dilatih hatinya ini, ya, hatinya ini memiliki kepedulian yang sangat sensitif dengan saudaranya. Jangan sampai apa? Diumumkan saja kita ini tidak apa? Tidak bergeming. Nah, ini merupakan musibah, ya. Seorang muslim diumumkan tentang kondisi saudaranya yang memprihatinkan, dia tidak terenyuh sedikit pun hatinya. Nah, ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan. Paling tidak apa? Hatinya merasa apa? Merasa iba dengan kondisi saudaranya. Karena dia belum mampu untuk membantu secara materi, ya. Belum mampu membantu secara materi. Dia hanya bisa memberikan semangat dengan chatting, dengan apa? Dengan SMS atau yang semisalnya. Memberikan motivasi. Itu diantara samarah atau buah menunaikan zakat. Jadi sekali lagi, jiwanya ini terlatih. Terlatih menjauhi sifat kikir. Kemudian yang kedua, terlatih memiliki perasaan yang sangat erat terhadap saudaranya. Ya, terhadap saudaranya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa amma saum Ramadan. Maka adapun puasa Ramadan, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala. Maka puasa Ramadan itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, bil imsaki anil muftirat, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan. Ini tentunya rinciannya dijelaskan di kitab-kitab fikih. Mudah-mudahan kedepannya kita jadwalkan aja, ya, satu pekan dari sebulan kita membahas fikih, ya. Kita membahas fikih. Wa min samaratihi, dan di antara buahnya, tarwidun nafs ala tarkil mahbubat, melatih diri meninggalkan perkara-perkara yang dicintai. Talaban limardatillahi azza wa jalla, karena mengharapkan ridha Allah azza wa jalla. Ini hikmah atau samarah buah. Juga ini sangat penting kita perhatikan. Ketika kita berpuasa, bukan hanya sekedar puasa, melaksanakan ibadah atau ritual di bulan Ramadan, kemudian setelah itu selesai. Maka hendaklah di sini kita mempelajari, mendalami samarah dari puasa tersebut. Di sini disebutkan di antara samarahnya adalah melatih diri kita. Kenapa harus dilatih? Karena jiwa manusia, ya, jiwa manusia, dan ini keumuman seluruh manusia, itu mencintai perkara-perkara dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Ya. Zuyina linnas, telah dihiasi terhadap manusia hubbu syahawat, mencintai syahawat. Keinginan-keinginan. Minan nisa'i wal banin, terhadap perempuan, anak, apa, istri-istrinya dan anak-anaknya. Wal muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, dan harta dunia dari emas dan perak. Ini merupakan fitrah manusia, ya. Mencintai perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah, dengan puasa, seseorang ini dilatih. Berani meninggalkan perkara yang dia cintai, rela meninggalkan perkara yang dia cintai untuk meraih ridha Allah. Untuk meraih ridha Allah. Mencintai anak istrinya, tetapi dia harus misalkan menasehatinya, ya, harus menasehatinya karena misalkan salah. Walaupun mencintainya, tetap ketika salah dia akan menasehatinya. Tidak khawatir dia ditinggalkan, ya, tidak khawatir ditinggalkan. Atau keinginan-keinginan keluarganya dengan misalkan kegiatan-kegiatan agama, ya, kegiatan-kegiatan agama. Sementara dia harus mengikuti taklim, misalkan. Dan keluarganya menuntut untuk tidak ikut taklim. Maka di sini, dengan hikmah puasa ini atau dengan buah dari puasa ini kita dilatih rela meninggalkan perkara yang kita cintai. Begitu juga tentang harta. Harta yang kita cintai. Rela kita tinggalkan, rela kita korbankan, rela kita berikan untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang memberi, bukan berarti orang itu tidak mencintai harta. Mencintai harta. Tetapi dia rela mengorbankannya. Seperti halnya keadaan para sahabat. Keadaan para sahabat. Karena itu fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Menyukai harta. Dan juga orang-orang setelahnya. Menyukai harta. Mencintai harta. Tetapi kecintaan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, itu lebih besar yang menjadikan dia rela meninggalkan apa yang dia cintai tersebut. Seperti contoh Suhaib ibn Sinan, yang seorang asal dari Romawi atau Rum, makanya sering dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi datang ke Jaziratul Arab sebelum atau ketika di masa jahiliyah. Kemudian dia berdagang dan berhasil menjadi saudagar di Jaziratul Arab di Makkah. Ketika datang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Sampai di satu waktu dia harus berhijrah. Dia harus berhijrah. Keislaman dia dan rencana hijrahnya dia diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga di perjalanan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Diancam. Dan mereka mengatakan, dulu kamu ini tidak memiliki apa-apa. Kemudian datang ke tempat kami dan engkau sekarang berhasil. Memiliki usaha bisnis yang besar. Kemudian rumah, harta-harta yang melimpah. Sekarang kamu akan pergi dengan begitu saja meninggalkan kami. Akhirnya, Suhaib ibn Sinan mengatakan, jika kalian menginginkan hartaku, silakan ambil seluruhnya. Ambil seluruhnya itu bukan hartanya saja, bisnisnya, rumahnya, semuanya. Silakan ambil seluruhnya. Dengan syarat, biarkan aku hijrah menuju Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya orang-orang kafir, mereka memang orientasinya apa? Dunia. Ketika diberikan harta, ya sudah. Dilepaskan. Dan dilepaskan. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa. Yang terkadang kita ini merasa hal itu perkara yang mustahil. Kita sekarang ini merasa mustahil hal itu terjadi di zaman sekarang. Begitulah kondisi generasi-generasi atau generasi pilihan, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung seluruh hartanya. Tetapi dengan syarat dia bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma hajjul bait, maka adapun haji ke Baitullah, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdil baitil haram, yaitu beribadah kepada Allah dengan bertujuan menuju baitul haram. Lil qiyami bi syara'i il hajj, untuk menegakkan syiar-syiar haji. Wa min samaratihi, dan di antara buahnya, tarwidun nafsi ala bazil majhudil mali, melatih diri kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan harta. Wal badani fi ta'atillah, dan mengerahkan seluruh kemampuan badan. Fi ta'atillah, dalam melaksanakan taat kepada Allah. Walihada, karena ini, kanal hajju naw'an minal jihadi fi sabilillahi ta'ala. Karena ini, haji ini merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena dia mengerahkan harta dan badannya dan jiwanya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melatih diri kita untuk mengerahkan kemampuan harta dan kemampuan badan. Karena dalam ibadah haji, dalam manasik haji, tentunya kita sudah mengetahui membutuhkan harta yang banyak. Membutuhkan harta yang banyak. Atau walaupun dia, atau walaupun pada zaman dulu. Ya. Karena pada zaman dulu pun sama. Ketika melakukan perjalanan menuju Baitul Haram, harus memiliki bekal yang banyak. Karena perjalanannya tidak bisa sehari dua hari. Ya. Ada yang sebulan, atau ada yang setengah bulan, ada yang sebulan lebih, dan seterusnya. Dan tentunya itu membutuhkan apa? Biaya. Ya, membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua, kemampuan badan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manasik haji ini membutuhkan fisik yang kuat, ya, membutuhkan fisik yang kuat. Di sana ada tawaf, ada sa'i, ya, yang semuanya itu membutuhkan apa? Fisik yang kuat. Membutuhkan fisik yang kuat. Dan inilah apa? Buahnya, ya. Buah dari ibadah haji. Artinya kita tidak hanya terfokus pada ibadah haji, berarti jangan sampai seorang mengartikan bahwasanya mengerahkan kemampuan harta dan badan itu hanya pada haji saja. Bukan itu maksudnya. Jadi justru maksud mu'allif rahimahullah ta'ala melatih diri, artinya ketika kita memahami bahwasanya haji itu adalah satu ibadah yang membutuhkan harta dan badan, kemudian kita terlatih, maka dalam ibadah-ibadah yang lain pun, dalam perkara-perkara yang lain pun, yang perkara itu adalah ma'ruf, kita sudah terlatih. Ya, kita sudah terlatih mengerahkan harta kita dan badan kita. Karena di sana banyak ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan selain ibadah haji. Misalkan ta'awun, gotong royong, membangun masjid, ngecor. Ya, ngecor. Seorang jangan berpikir, saya sudah ngasih 10 sak lah, sudah gak usah datang. Gak perlu datang. Maka kita katakan, ini merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan kemampuan harta dan kemampuan badan. Selama kita mampu untuk membantu, maka jangan hitung-hitungan. Ya. Mentang-mentang dia sudah memberikan 10 sak atau 20 sak, kemudian dia tidak mau turun. Ketika misalkan dibutuhkan tenaganya. Ya, ketika dibutuhkan tenaganya. Kalau dia mampu dan memiliki kesempatan, ya dia lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala tentang thamarah dari beberapa rukun-rukun ibadah itu hanya sebagian, ya. Sebagian samarah yang disebutkan oleh para ulama. Yang intinya semua itu untuk menjadikan seorang ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya ibadah-ibadah tersebut atau rukun-rukun Islam tersebut bukan hanya sekedar ritual biasa. Ritual yang dilakukan atau secara rutin, ya. Ritual yang dilakukan secara rutin. Setelah itu tidak ada bekas terhadap dirinya. Maka semestinya ibadah yang ada di dalam rukun Islam ini memberikan bekas kepada kita semua. Memberi bekas kepada sikap kita, kepada sifat kita. Seperti yang disebutkan samarah-samarah tersebut di apa yang dijelaskan oleh muallif di kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa hadhihi samarat allati dzakarnaha li hadhihi al-ususi, buah-buah ini yang kami sebutkan untuk pokok-pokok ini, yaitu rukun-rukun ini. وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ, dan apa yang tidak kami sebutkan, berarti di sana ada buah-buah dari rukun-rukun tersebut selain yang disebutkan di sini. تَجْعَلُوا مِنَ الْأُمَّةِ أُمَّةً إِسْلَامِيَّةً طَاهِرَةً نَقِيَّةً, itu menjadikan samarah tersebut umat ini sebagai umat yang bersih dan suci. Tadinu lillahi dinal haq, yang engkau beragama kepada Allah atau karena Allah dengan agama yang hak. wa ta'amulul khalqa bil adli wa sidqi, dan engkau mampu bermuamalah atau berinteraksi dengan makhluk dengan sikap adil dan jujur. Artinya tujuan dari samarah-samarah rukun-rukun Islam kembalinya seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yaitu menjadikan Islam ini sebagai agama yang bersih. Seorang beragama dengan agama yang hak, kemudian dia juga bisa bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan adil dan benar, dengan jujur. Lianna ma siwaha min syara'il Islam, karena perkara yang lainnya atau selainnya, selain dari rukun-rukun ini, dari syariat-syariat Islam, yasluhu bisalahi hadhil usus, itu akan baik berdasarkan baiknya pokok-pokok ini. Baiknya rukun-rukun ini. Semuanya tergantung kepada rukun-rukun ini. Kalau rukun-rukunnya ini baik, maka akan baik pula perkara-perkara yang lainnya. Selama, ya, nah ini, selama samarah dari rukun-rukun tersebut dilaksanakan oleh pelakunya. Ya. Karena terkadang seorang melakukan sholat, tetapi sholatnya hanya sekedar tadi, hanya sekedar melaksanakan ritual tiap hari. Tidak ada makna yang dia dalami. Tidak ada samarah, buah yang dia kerjakan dari sholat tersebut. Hanya sekedar sholat, buahnya tidak dia perhatikan. Puasa juga. Hanya sekedar puasa Ramadan, setelah itu sikap dan sifatnya tidak ada perubahan. Ya. Begitu juga zakat misalkan. Dia memang menunaikan zakat setiap tahun, tetapi di kesehariannya ini masih terlihat sifat kikir dan bakhilnya. Maka tidak terlihat samarahnya. Nah, tetapi apabila dia benar-benar melaksanakan rukun-rukun ini, dan juga samarah buah dari rukun-rukun tersebut, ini akan menjadi barometer, ya, tolok ukur baiknya amalan-amalan yang lain, ya. Baiknya amalan-amalan yang lain. Maka akan terukur sifat dan sikapnya, ya, di perkara-perkara yang lain. Wa tasluhu ahwalu al-ummati bi salahi amri diniha, dan baiknya keadaan umat ini itu tergantung baiknya urusan agama mereka. Yang tentunya baik di sini adalah baik yang hakiki, ya. Bukan baik yang nisbi. Baik yang hakiki ini adalah baik yang bisa mengantarkan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada baik yang tidak hakiki, yang nisbi. Nisbi itu hanya dinisbahkan, ya, kepada orang, kepada tempat, atau kepada zaman. Dan tidak bisa dinisbahkan kepada tempat yang lain. Contoh, seorang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang sama yang tinggi, mungkin ini juga merupakan perkara yang baik secara nampak. Tetapi ini tidak bisa dipastikan apakah bisa dengan apa? dengan kedudukannya, dengan hartanya yang melimpah, menjamin dia mendapatkan ridha Allah? Tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Sehingga kebaikan ini hanya nisbi. Dinisbahkan ketika di dunia saja dia. Di akhirat tidak tahu. Ya, di akhirat tidak tahu. Berbeda dengan seorang yang mendapatkan kebaikan yang hakiki. Baik keadaannya itu, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, atau dalam keadaan dia kedudukan atau status sosialnya rendah, hartanya sedikit, tetapi dia berada di jalur ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memiliki kemampuan dan kekayaan dan kedudukan, semua dia manfaatkan atau semua itu dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Hartanya untuk misalkan diinfakan, untuk diwakafkan. Kemudian kedudukannya dia gunakan untuk membantu saudara-saudara yang muslim. Yang mendapatkan kesulitan, dia gunakan kedudukannya untuk membantu mereka. Saya punya kedudukan dan saya bisa mempermudah urusan saudara saya. Dia gunakan kedudukannya untuk mempermudah urusan saudaranya. Saudaranya semuslim. Kemudian yang tadi, yang miskin, yang memiliki status sosial yang rendah, dia bersabar, ya, dia bersabar. Yang tadi bersyukur, kemudian yang satunya bersabar. Bersabar dengan kondisi sosialnya yang rendah, bersabar dengan kondisi ekonominya yang rendah. Karena seorang muslim itu di antara syukur dan sabar, ya. Di antara syukur dan sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, ya, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya segala urusannya itu selalu baik. Ya. In asabahu sarra syakara fa kana khairal lahu. Apabila dia mendapatkan kemudahan, syakara, dia bersyukur. Maka hal itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila menimpanya musibah, kesulitan, sabara, dia bersabar. Fa kana khairal lahu, maka hal itu baik baginya. Di kalimat sebelumnya, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah hal tersebut kecuali ada pada seorang mukmin. Artinya sifat-sifat yang seperti ini merupakan sifat seorang mukmin. Bersyukur ketika mendapat kelapangan dan bersabar ketika mendapat kesempitan. Itu yang dimaksud kebaikan yang hakiki, ya. Kebaikan yang hakiki. Bukan kebaikan yang nisbi, yang hanya sekedar dipandang di kehidupan dunia saja. Adapun akhiratnya tidak jelas apakah dia akan mendapatkan ridha Allah atau sebaliknya mendapatkan murka Allah. Waliyadu billah. Wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fatahu min salahi umuri dinihi, min umuri diniha. Dan terlewatnya dari keadaan-keadaannya, dari kebaikan-kebaikan keadaannya, itu tergantung perkara yang terlewatkan dari perkara kebaikan dari urusan agamanya. Artinya, sebanding, ya, kemaslahatan, kebaikan, keadaan dunianya, keadaan seseorang di dunia, itu berbanding dengan kebaikan yang dia ambil dari agama ini. Sejauh dia ambil atau sebanyak yang dia ambil dari urusan agama ini, maka sejumlah itu pula kebaikan yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, semakin kurang dia mengambil bagian dari agama ini, kebaikan-kebaikan dari agama ini, maka sebanding itu pula, ya, kekurangan kebaikan yang ada pada dirinya. Dalam keadaan apapun, artinya dalam keadaan dia mudah, mendapat kemudahan, atau dalam keadaan sulit, ya, semuanya tergantung dengan apa mengambilnya dia urusan agama ini, dari mengambil urusan agama ini. Patokannya tadi, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kemudahan, dia bersyukur dan mengambil urusan-urusan agama. Artinya, menjalankan kehidupannya, ya, sesuai dengan bimbingan agama. Ya, sesuai dengan bimbingan agama. Ketika dia mendapatkan kemudahan, bagaimana bimbingan agamanya? Dia ikuti. Ya. Di antaranya misalkan zakat, kemudian infak, kemudian menggunakan kedudukannya untuk membantu orang lain, dan banyak hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat maliyah, yang bersifat harta. Dia gunakan hartanya inti semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga yang tidak memiliki kemampuan. Dia gunakan kondisi dia ini untuk meraih ridha Allah. Dengan tidak marah-marah terhadap takdir, dia bersabar dengan kondisi yang ada, ya, dengan tidak mengambil jalan yang haram, ya, dia terus berada di jalan yang lurus, ya. Semakin banyak dia mengambil jalan agamanya, ya, istiqomah di atasnya, maka semakin banyak pula kebaikan yang dia dapatkan. Begitu juga hal ini jika dilakukan pada setiap umat, ya, pada setiap umat. Qala rahimahu ta'ala, wa man arada istibana, wa man arada istibana tazalik. Barang siapa yang menginginkan kejelasan hal tersebut, ya, kejelasan yang tadi kita jelaskan, bahwasanya kebaikan seseorang, kebaikan satu umat, itu tergantung sejauh mana dia berpegang teguh dengan agamanya. Falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah ta'ala, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk satu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti kami akan membukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, barakah dari langit dan dari bumi. Ini barakah. Barakah ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan bertambahnya kebaikan ini tidak mesti bertambahnya harta. Ya, tidak mesti bertambahnya harta. Tetapi bertambahnya kebaikan. Berbarokah. Kalau seorang memiliki harta yang banyak, tetapi malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, ini bukan bertambah, bukan barokah, ya. Bukan barokah. Justru berbahaya baginya dan akan membinasakan dia, ya. Sebagaimana terjadi pada orang-orang terdahulu, ya. Tetapi ketika dia memiliki harta yang sedikit, tetapi menjadikan dia ini banyak lebih taat kepada Allah, ya, lebih banyak mengingat Allah, maka itulah barokah. Ya, maka itu barokah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Fa'akadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Afa amina ahlul qura? Apa azan dulu, Pak? Ini tanggung menyelesaikan. Azan dulu, kita selesaikan nanti. Sama kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk satu negeri dia merasa aman datang kepada mereka siksaan di waktu malam atau adab di waktu malam wa hum naimun, sementara mereka dalam keadaan tertidur. Maksudnya ini merupakan peringatan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Peringatan mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Apakah mereka merasa aman dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala yang datang tiba-tiba? Datang di waktu malam sementara mereka ini dalam keadaan lengah tertidur. Awamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Ataukah penduduk satu negeri merasa aman datang kepada mereka azab kami dalam apa, di waktu duha. Waktu duha ini ya waktu sebelum zuhur, ya dari pagi sampai sebelum zuhur. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain, sedang sibuk-sibuknya, lengah. Dalam keadaan mereka ini bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Atau lebih dari itu, berbuat syirik dan berbuat kufur. Apakah mereka merasa aman? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar Allah subhanahu wa ta'ala yaitu membiarkan hambanya bergelimpangan dengan dosa, melakukan berbagai kedurhakaan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan juga yang lainnya. Kemudian ketika mereka lengah, ketika mereka merasa senang, Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada mereka siksaan. Timpahkan kepada mereka adab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lanjutan ayatnya, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. وَلْيَنْظُرْ فِي تَارِخْ مَنْ سَبَقْ. Maka hendaklah seseorang melihat sejarah yang telah lalu. Sejarah orang-orang terdahulu, baik sebelum Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna at-tariqa ibratun li ulil albab. Maka sesungguhnya sejarah ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal. Wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab. Dan merupakan basirah. Basirah ini adalah ilmu yang mendalam di hati seseorang, sehingga dia bisa mengambil pelajaran. Ya. Contoh mudahnya ketika seorang sudah tahu jalan. Misalkan ke Rengas Dengklok ada dua jalan. Jalan yang satu jelek, jalan yang satu bagus. Dia sudah tahu ini basirah berarti. Bisa memilih. Ya, bisa memilih jalan yang bagus. Itu basirah. Nah ini tarikh pun juga sama. Kata beliau, ketika dia mempelajari tarikh orang-orang terdahulu, dia akan memiliki basirah, pandangan, ilmu. Ya, pandangan yang berdasarkan ilmu. Tetapi liman lam yahul duna qalbi hijab. Tetapi bagi orang yang hatinya tidak terhalang dengan hijab, ya, terhalang dengan hijab. Kalau hatinya terhalang dengan hijab, membaca tarikh, membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis itu tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Tetapi bagi yang tidak terhijab hatinya, ya, tidak tertutup hatinya dari basirah tersebut, dari hidayah tersebut, maka dia akan melihat, ya, maka dia akan melihat mana yang hak, mana yang batil. Allahul musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Demikian ta'lim di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Kalau ada kata-kata yang salah, maka itu dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.